Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Falqail idha qala alhamdulillah aw qala rabbana walakal hamd tadammana kalamuhu al-khabara an kulli ma yuhmad alayhi ta'ala bismin jami'in muhyitin mutadammin likulli fardin min afradil jumla al-muhaqqaqah al-muqaddarah. Seorang yang berkata segala puji bagi Allah, terjemahannya sudah ada kata segala, padahal di sini enggak ada, kan? Mengapa? Karena alhamd lil jins. Alhamd mencakup semua pujian, sehingga terjemahannya segala puji, dan itu tepat, terjemahan yang benar. Walaupun mungkin kalau letterlocknya kamu akan katakan pujian milik Allah, gitu. Karena satu alhamd. Tetapi itu lil jins berarti mencakup seluruh pujian milik Allah. Aw qala rabbana walakal hamd, atau kalimat wahai rabb kami milikmu lah segala pujian. Maka ucapan itu tadammana kalamuhu al-khabar, ucapannya mengandung berita. Berita bahwa segala sesuatu yang terpuji milik Allah Subhanahu wa taala. Bismin jami', dengan nama yang mencakup. Muhit, yang meliputi. Mutadhammin, yang mengandung segala perkara-perkara dari jumlah al-muhaqqaq al-muqaddarah, dari segala perkara yang terpuji. Wadhalika yastalzim itsbat kulli kamalin, berarti konsekuensinya kalimat tersebut menunjukkan penetapan segala kesempurnaan yang terpuji bagi Rabb Ta'ala. Walihada la taslu hadhihi lafdhah ala hadzal wajh, oleh karena itu lafaz ini tidak layak dengan sisi yang seperti ini, dengan bentuk yang seperti ini, kecuali untuk Allah. Wala tanbaghi illa liman hadza sya'nuhu, tidak pantas, tidak cocok kecuali bagi Allah yang seperti ini keadaannya, yang memiliki segala macam sifat-sifat yang terpuji, segala kesempurnaan. Wa huwal hamidul majid, yaitu Allah yang maha terpuji, yang maha mulia. Kalau engkau ingin memuji seseorang, jangan mengatakan alhamdulaka, jangan. Mengapa? Beda maknanya. Kamu cukup menyatakan dengan kalimat-kalimat lain, seperti perbuatanmu bagus, tulisanmu bagus, sehingga khusus. Khusus pada yang dipuji. Apa yang ingin kamu puji tulisannya? Kamu katakan, Masya Allah, kitabatuka jayyidah, mahmudah. Pujian tadi hanya untuk tulisannya, mahmudah. Makanya kata hamd juga, tapi khas. Tidak menyatakan alhamdulaka. Tidak. Karena makna alhamd, segala jenis pujian, segala bentuk jenis yang terpuji ada padamu. Dan itu tidak mungkin kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi at-tasrih bi anna al-imam yajma'u baina at-tasmi' wa at-tahmid. Di sini ada tasrih, ada penjelasan bahwa seorang imam dalam salat mengumpulkan kedua-duanya, membaca kedua-duanya. Sami'allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, dan lain-lain. Wa khalafa fi dhalika Malik wa Abu Hanifah. Yang menyelisihinya Imam Malik dan Abu Hanifah. Keduanya berkata, yaqtasir ala sami'allahu liman hamidah. Kata Imam Malik dan juga Abu Hanifah, cukup dengan menyatakan sami'allahu liman hamidah. Dari mana? Dari hadis. Idza inna maj'ulal imam liyutamma bihi. Sungguhnya jadikan imam untuk diikuti, idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u. Idza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam berkata rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah kalian. Maka kalau berkata imam sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah kalian rabbana walakal hamd. Berarti imam hanya sami'allahu liman hamidah, kalian membaca Rabbana walakal hamd. Tetapi dalam hadis ini yang barusan kita baca atau yang kemarin pertemuan yang lalu kita baca, disebutkan setelah beliau membaca sami'allahu liman hamidah dan setelah membaca Rabbana walakal hamdu. Artinya imam membaca dua-duanya. Imam membaca dua-duanya. Adapun makmum ketika imam menyatakan sami'allahu liman hamidah, kata Nabi, faqulu Rabbana walakal hamd. Ucapkanlah kalian para makmum Rabbana walakal hamd. Sehingga sebagian besar ulama menyatakan bahwa makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd, menyambut ucapan imam sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Walaupun ada pendapat yang lain. Tetapi imam di sini disebutkan secara sharih, tasrih, bahwa beliau mengumpulkan kedua-duanya. Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. قوله وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام. Ucapan dalam hadis, dalam riwayat disebutkan beliau berdoa, mendoakan kejelekan pada Safwan ibn Umayyah, pada Suhail ibn Amr dan Harith ibn Hisham. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ رُؤُسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدْ. Yang demikian karena mereka itulah tokoh-tokoh musyrikin pada perang Uhud, yang memerangi kaum muslimin. Sehingga wajar Rasulullah SAW doakan kejelekan pada mereka. هُمْ وَأَبُوْ سُفْيَانْ إِبْنِ حَرْبْ. Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham dan Abu Sufyan ibn Harb. Famastujiba lahu sallallahu alaihi wasallam fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan untuknya karena satu hikmah. Bal anzalallah, bahkan Allah turunkan satu ilmu, satu bimbingan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum. Tidak ada bagimu ikut campur dalam urusan ini. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengadab mereka? Ternyata taballahu alaihim. Ternyata Allah berikan taubat kepada Safwan ibn Umayyah, kepada Suhail ibn Amr, kepada Harith ibn Hisham. Bahkan juga termasuk Abu Sufyan. Baik. Fa aslamu wa hasuna islamuhum. Mereka masuk Islam dan baik Islamnya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa mereka berpura-pura. Tidak. Hasuna islamuhum. Benar-benar masuk Islam dan baik Islamnya. Wa fi hadha kullih. Mana syahadat an la ilaha illallah. Dan ini semua menunjukkan pembuktian tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena ternyata Nabi sekalipun, manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang paling hebat sekalipun, tidak menentukan takdir siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Tidak bisa ikut campur. Dan Allah katakan, laisa laka minal amri syai. Alladhi lahul amru kulluh. Tidak seperti Allah SWT yang segala urusan miliknya. Yadi man yasha bifadlihi wa rahmatihi. Memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dengan fadilahnya, dengan rahmatnya. Wa yudhillu man yasha. Dan juga Allah bebas menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Bi'adlihi wa hikmatihi. Dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Fahuwa al-mustahiqqu an yu'bad wahdahu. Maka Allah lah yang pantas untuk diibadahi satu-satunya. Beribadalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Jangan kepada Nabi, jangan kepada Rasul. Karena mereka, walaupun mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang mulia, memiliki kelebihan-kelebihan. Yuha ilaih, tetapi Allah kenalkan dalam Al-Quran. Wahai Rasul, sampaikan pada mereka. Innama ana, sesungguhnya ana basyarun mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Ini bukan Tuhan, bukan ilah. Maka dalam hadis ini, dalam kisah ini dibuktikan oleh Allah bahwa bagaimanapun Rasulullah semulia-mulia manusia, tetap untuk urusan masalah qada wal qadar, untuk urusan masalah siapa yang diberi hidayah, siapa yang tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ingin pamannya mendapat hidayah, ternyata Allah takdirkan tidak dapat hidayah. Sebaliknya, Rasulullah SAW mendoakan laknat pada tiga orang agar dijauhkan dari rahmat, ternyata justru mendapatkan rahmat masuk Islam. Ini barakallahu fikum, hanya dua kejadian ini saja sebagai contoh dari Allah SWT bahwa beliau tetap manusia, tidak memiliki hak menentukan takdir. Adapun selebihnya beliau doa-doanya terkabul. Allah SWT mengabulkan doa Rasulullah SAW. Nah, qala, dikatakan, وَبِهَذَا مِنَ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينَ. Disinilah terdapat hujjah-hujjah, barahin, burhan-burhan, bukti-bukti. مَا يُبَيِّنْ بُطْلَانَ مَا يَعْتَقِدُهُ عُبَّادُ الْقُبُورِ. Ada dalil-dalil, ada hujjah-hujjah, ada bukti-bukti yang menunjukkan batilnya keyakinan penyembah kubur. Yang menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh ubadul kubur. Manhum ubadul kubur? Yang datang ke kuburan, meratap, meminta pada orang mati, ya waliyallah, ya habib fulan, ya maulana ila akhirihi. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka bahwa wali ini bisa menentukan kejadian-kejadian. Nabi saja tidak bisa, apalagi wali. Nabi saja enggak bisa, apalagi Wali Songo. Nabi saja enggak bisa, apalagi Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan apa lagi? Nabi saja enggak bisa. Ayuhuma afdal? Mereka atau Nabiullah sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih tinggi derajat kewaliannya? Rasulullah atau mereka? Rasulullah sallallahu. Ternyata Rasulullah SAW Allah katakan dalam Al-Quran, silakan buka Qurannya, silakan baca ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un, au yatuba alaihim, au yu'adzibahum. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun, apakah Allah akan memberikan taubat atau Allah akan mengazab? Apakah Allah akan menurunkan bencana, azab, atau Allah akan menyelamatkan? Itu urusan Allah Taala. Berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, jangan kepada Nabi. Yakni apa yang diyakini oleh para penyembah kubur itu terbantahkan dengan hadis ini, dengan kisah ini. Yaitu keyakinan ubadul kubur fil awliya wassalihin. Keyakinan para penyembah kubur terhadap para wali-wali, orang-orang saleh. Bahkan fit tawagid, bahkan para tawgut-tawgut. Orang soleh kalau yang dikubur benar-benar soleh. Aulia kalau yang dikubur benar-benar wali. Itu pun tidak boleh kita merata padanya. Kalau benar-benar wali, kalaupun benar-benar soleh, tidak boleh kita meminta ke kuburannya. Apalagi tawagid. Apalagi yang dikuburnya tawgut. Tawgut itu orang yang ingin disembah. Para dajajilah. Para kadzabun, para pendusta, saya memegang kunci surga. Siapa yang masuk surga, minta pada saya. Saya mendengar permintaan kalian, hidupku dan matiku. Walaupun aku mati, datangi kuburanku, minta kepadaku. Ini tagut, bukan wali, bukan saleh. Tagut. Yaitu keyakinan ibadul kubur, annahum yanfa'una min man da'ahum. Maka hadis ini membatalkan atau membuktikan batilnya keyakinan mereka bahwa orang-orang yang soleh yang sudah mati tadi bisa memberikan manfaat. Yanfa'un. Memberikan manfaat pada orang yang berdoa kepadanya. Yamna'una man ladha bihimahum. Keyakinan bahwa mereka bisa melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini khunudun a'azakullah, keyakinan batil. Terbantah dengan ini. Dengan kisah Rasulullah SAW mendoakan tiga tokoh musyrikin, ternyata Allah katakan engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Fasubhana man hala bainahum wa bain fahmil kitab. Maha suci Allah SWT. Maha suci Allah yang menghalangi mereka dari memahami kitab Al-Quran. Ini maha suci Allah. Bagaimana mereka bisa terhalang tidak bisa memahami ayat-ayat ini. وذلك عدله سبحانه, dan ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi, memang dialah Allah yang bisa menghalangi seseorang dengan hatinya. Wa bihil haulu wal quwwah, dan milik Allah lah segala macam upaya dan usaha dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah, kita tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Qala al musannif rahimahullah, kembali kepada matannya, berkata musannif rahimahullah, wa fihi an Abi Hurairah qala qama Rasulullah sallam hina anzala Allahu alayhi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata musannif wa fihi, dan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah, Rasulullah sallam berdiri ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat-kerabat terdekatmu. Maka Nabi berdiri mengumpulkan kerabatnya, kemudian berkata pada mereka, ya ma'asyara Quraisy, atau kalimatan nahwaha, wahai ma'asyar Quraisy, atau kalimat yang semakna dengan itu, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri-diri kalian. Kalimat ishtaru, walaupun mungkin kamu terjemahkan membeli, maknanya bukan membeli tapi menebus. Artinya tebuslah diri kalian dengan amal saleh. Artinya selamatkan diri kalian dengan amalan-amalan saleh, dan paling tingginya adalah tauhid. Selamatkan diri kalian dengan tauhid. Ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, anak Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. La ughni anka minallahi syai'a, selamatkan dirimu, aku tidak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyyah, ammat Rasulullah, wa ya Safiyyah, bibi Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a, selamatkan dirimu, aku tidak bisa mencukupimu di sisi Allah sedikit pun. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha, selamatkan dirimu. Salini min mali ma syi'ti, silakan minta kepadaku hartaku sesukamu. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi engkau nanti yaumul qiyamah di sisi Allah sedikit pun. Selamatkan dirimu sendiri. Hadis sahih akhrajahul Bukhari. Sangat jelas maknanya, sangat gamblang, menunjukkan bahwa keturunan, kekerabatan dengan Rasul tidak akan bisa menguntungkan apa-apa kalau dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri dengan tauhid, dengan amal saleh. Yang dipanggil oleh Nabi kerabatnya ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat dekatmu, maka dipanggil kerabat dekatnya. Ya ma'asyar Quraisy, karena Quraisy sukunya. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdi Manaf, dipanggil suku-suku Arab, dan kemudian dikatakan ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian sendiri. Tidak bisa berkata, saya orang Quraisy, sukunya Nabi. Tidak bisa. Saya pengikutnya Kiai Fulan. Tidak bisa. Oh, saya anaknya Kiai Anu, saya ini Habib, saya anaknya Ali bin Abi Thalib, turunan Habib, turunan Nabi SAW. Tidak bisa. Kalau engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri dengan tauhid, yakni jangan kamu kotori dirimu dengan kesyirikan-kesyirikan. Kalau musyrik, walaupun paman Nabi Abu Lahab, walaupun paman Nabi, Allah katakan tabbat yada Abu Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, enggak bermanfaat usahanya, enggak bermanfaat hartanya. Sayasla naran dzat lahab, akan masuk dalam neraka yang dzat lahab, yang memiliki lidah-lidah api. Qul inna a'udzubikumullah, kalau itu hanya urusan kerabat, turunan, tetapi dia tidak menyelamatkan dirinya dengan tauhid, enggak akan bisa selamat. Kalimat wa fihi disebutkan tadi oleh musannif, wa fihi maksudnya fi sahihil Bukhari. An Abu Hurairah, yakni dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, termasuk penghafal hadis yang banyak meriwayatkan hadis yang diperselisihkan namanya, was-sahih sebagaimana disahihkan oleh An-Nawawi bahwa namanya Abdurrahman ibn Sakhr, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Hakim dalam Mustadrak, dari Abu Hurairah menerangkan tentang dirinya, kana ismi fil jahiliyah Abdusyams ibn Sakhr, dulu aku zaman jahiliyah namanya Abdusyams ibn Sakhr, fasumitu fil Islam, dan aku dinamakan dalam Islam dengan Abdurrahman, sehingga jadi Abdurrahman ibn Sakhr. Warawa ad-Dulabi bi isnadihi an Abi Hurairah, diriwayatkan pula oleh Dulabi dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah bahwa Nabi SAW samahu Abdullah, bahwa Nabi menamakannya Abdullah, sehingga ada pendapat Abdullah ibn Sakhr, ada pendapat Abdurrahman ibn Sakhr, wallahu ta'ala a'lam. Dan beliau dari suku Daus, sehingga nisbahnya Ad-Dausi. Min fudala'i sahabah wa huffadhuhum, termasuk sahabat-sahabat yang afdal, yang memiliki keutamaan, dan huffadh mereka, merupakan penghafal-penghafal sahabat. Hafidha 'ani Nabi SAW aktsara mimma hafidha ghairuhu, beliau menghafal hadis-hadis dari Nabi lebih banyak dari yang lainnya, bahkan lebih banyak daripada Abu Bakar wa Umar. Ada beberapa orang yang mengkritik, khususnya Syiah dan Mutasyayyi'i, khususnya Orientalis dan sejenisnya, selalu mempermasalahkan, mengapa kok Abu Hurairah lebih banyak hadisnya daripada Abu Bakar wa Umar? Bukankah Abu Bakar wa Umar itu seperti bajunya Nabi, selalu melekat bersama Nabi? Qul inna a'udzukum billah. Dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban pertama, bahwa beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW menyuruh tiga orang sahabat berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan. Yang pertama berdoa, Rasulullah katakan amin. Yang kedua berdoa, Rasulullah SAW katakan amin. Sedangkan yang ketiga, Abu Hurairah berkata, ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh dua sahabatku, dan meminta ilmu yang tak terlupakan. Maka Nabi SAW mengaminkan. Ini dari keutamaan Abu Hurairah. Yang kedua, bahwa beliau-beliau para sahabat yang mulia, mereka memiliki urusan-urusan lain. Bahkan, seperti Umar bin Khattab, bekerja sama dengan sahabat yang lain, bergantian. Kalau beliau ada keperluan, sahabat yang lain di situ. Nanti bergantian. Sedangkan Abu Hurairah tidak memiliki pekerjaan apapun kecuali duduk di sofa di masjid, di teras masjid, tidur di situ. Setiap Nabi keluar, beliau mengikutinya kemanapun sampai Nabi kembali ke rumahnya dan beliau kembali ke sofanya. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, bukan sahabat Abu Bakar wa Umar tidak punya hadis atau tidak hafal hadis yang banyak seperti Abu Hurairah, punya. Tetapi di masa hidup Abu Bakar, sahabat masih lengkap. Maka enggak ada hajat untuk menyampaikannya karena sebagian besar mereka sudah tahu, sudah sama-sama tahu. Sehingga hanya beberapa saja yang mungkin mereka belum tahu, Abu Bakar tahu, baru disampaikan. Adapun sekian apa yang diketahui Abu Bakar, diketahui pula oleh yang lainnya, karena mereka semua sahabat. Maka enggak ada hajat untuk disampaikan, sehingga terkesan sedikit hadisnya. Demikian pula di zaman Umar. Adapun Abu Hurairah hidup sekian lama, bahkan menemui banyak tabi'in yang mereka semua menginginkan riwayat, menginginkan hadis. Mau bertanya pada Abu Bakar sudah wafat, ingin bertanya kepada Umar sudah wafat, kepada sahabat yang ketiga sudah wafat. Akhirnya bertanya kepada Abu Hurairah. Maka seakan-akan Abu Hurairah lebih banyak hadisnya karena beliau menyampaikan sekian banyak pada tabi'in. Itu pun belum seluruhnya. Kata Abu Hurairah, aku hafal 2 kantung hadis. Jadi dikinayahkan, diungkapkan 2 kantung hadis. 1 kantung sudah aku sampaikan seluruhnya. Dan 1 kantung lagi kalau aku sampaikan laqut ya hadzal hulqum, niscaya aku akan dipenggal leherku. Artinya beliau menunda sampai pada waktu yang tepat untuk menyampaikannya karena khawatir fitnah yang terjadi. Ini ikhwanuddin a'azakumullah. Abu Hurairah menyatakan pula bahwa tidaklah aku mendengar dari Nabi SAW satu hadis pun kecuali aku ingat dan tidak pernah lupa. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, keistimewaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Mata سنة 97 أو 98 أو 59 meninggal pada tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Wa huwa ibnu 78 sana, dalam keadaan berumur 78 tahun. Radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah menceritakan, qama Rasulullah SAW, bahwa Nabi berdiri. Dalam riwayat yang sahih dari riwayat Ibn Abbas, sa'ida Rasulullah SAW ala Safa. Nabi SAW naik ke Safa, ke bukit Safa. Dikumpulkan sukunya, kerabatnya, familinya. Kemudian disampaikan. Kapan itu? Ketika Nabi diperintah oleh Allah dengan ayat yang turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabatmu yang terdekat. Ashiratul rajul, ashirahnya seseorang adalah hum banu abihi al adnaun aqabilatihi. Ashirah adalah anak-anak bapaknya yang terdekat dan turunannya, kakaknya, adiknya, setelah itu anak kakeknya, paman-paman dan bibinya, au qabilatihi atau suku-sukunya. Li'annahum ahaqqun nas bibirrika wa ihsanik, karena mereka kerabat-kerabat kalian, kerabat manusia, adalah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanmu, ihsanmu, ad-dini wa dunyawi, apakah kebaikan dunia ataupun kebaikan agama. Apa dalilnya kalau mereka lebih berhak? Al-aqrabun awla bil ma'ruf. Al-aqrabun awla bil ma'ruf. Dan ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia. Nah, karena aqrabun aula bil ma'ruf, maka Allah katakan wa andir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat terdekatmu. Itu lebih penting. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة. Allah perintahkan untuk memperingatkan kerabat-kerabatnya sebagaimana Allah perintahkan pula untuk memperingatkan secara umum, yaitu dalam ayat litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun, agar engkau memperingatkan satu kaum yang mereka belum diperingatkan oleh bapak-bapak mereka, mereka dalam keadaan lalai. Atau dalam ayat wa andirin nasa yauma ya'tihimul adzab, peringatkanlah manusia secara umum, peringatkanlah satu hari yang akan datang pada mereka adab, ila akhirih. Ketika turun ayat ini secara khusus untuk keluarga, peringatkanlah aqrabin ashiratakal aqrabin, maka Nabi mengumpulkan mereka dan berdiri di bukit Safa dan memanggil ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Ma'asyar maknanya jamaah. Ay, wahai jamaat Quraisy, begitu. Aw kalimatan nahwaha. Huwa binasb. Kalimatan dengan nasb. Kalimatan. Karena dia maqul. Maf'ulun bihi. Atfan alama qablah. Karena mengikuti apa yang sebelumnya. Ishtaru anfusakum. Kalian tebus diri-diri kalian. Kalian selamatkan diri-diri kalian. Dengan apa? Bitauhidillah. Hendaklah bertauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ikhlasul ibadah. Dengan mengikhlaskan ibadah untuk Allah SWT sendirinya. La syarikalah. Tidak sekutu baginya. Wa ta'atuhu fima amar bihi. Wa antiha wa amma naha anhu. Dengan mentaatinya. Pada apa yang perintahkan. Dengan meninggalkan apa yang dilarang. Fa inna dhalika huwa alladhi yunji minal adzab. Maka itulah yang akan menyelamatkan dari azab. Maka ini peringatan kepada keluarga Rasulullah, kerabat Rasulullah, turunan Rasulullah, atau yang sukunya sama dengan Rasulullah, atau yang kabilahnya dari kabilahnya Rasulullah, atau dari bangsanya bangsa Rasulullah, bangsa Arab. Kalian tidak akan bisa selamat hanya karena keturunan, hanya karena nasab, hanya karena kedekatan. Tetapi hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian dengan tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Dengan mentaati perintah-perintahnya. Dengan menjauhi larangan-larangannya. Dengan memegang syariatnya. Itu yang menyelamatkan kalian. Qauluhu. Ucapan beliau. Ishtaru anfusakum. Ay. Hendaklah kalian selamatkan diri kalian. Lal i'timad alal ansab. Jangan hanya menyandarkan dengan nasab. Wal ahsab. Nasab, nasab, nasab. Ahsab, kedudukan, kedudukan. Jangan bersandar pada kedudukan. Jangan bersandar pada keturunan. Fa'inna dhalika ghairu nafi' inda rabbil arbab. Karena itu tidak bermanfaat di sisi rabbil arbab. Tidak bermanfaat kalau dia sendiri tidak bertauhid. Apakah bisa dibela oleh Nabi? Tidak bisa. Tentu kita dapat syafaat. Yang dapat syafaat itu yang bertauhid. Sudah pernah dibahas. Sekian kali. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Orang yang memegang la ilaha illallah dengan konsekuen, jujur dari hatinya. Artinya orang yang benar-benar bertauhid. Tidak yang mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan. Bukan mereka-mereka yang meminta ke kuburan-kuburan. Bukan mereka yang meminta kepada orang mati, minta kepada batu, minta kepada pohon. Bukan mereka-mereka yang berbuat kesyirikan-kesyirikan. Tetapi, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Qauluhu la ughni ankum min Allahi syai'a. Ucapan Nabi berikutnya, aku tidak akan bisa mencukupimu dari Allah sedikitpun. Artinya kalau Allah sudah menentukan, Nabi gak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan dengan sesuatu, maka Nabi tidak bisa protes, gak bisa merubah, gak bisa. Karena Nabi seorang hamba. Fihi hujjatun. Alaman ta'allaqa 'alal anbiya. Ini dalil yang membantah mereka-mereka yang bergantung pada Nabi. Jangan bergantung pada Nabi. Nabi yang pimpinannya para Nabi berkata, aku gak bisa mencukupimu di hadapan Allah. Aku gak bisa mencukupimu di hadapan Allah SWT. Artinya kalau Allah sudah memutuskan, mau apa lagi? Aku gak bisa berbuat apa-apa. Qanibdin a'azakumullah. Adapun syafaat bagi mereka yang bertauhid. Kalau gak bertauhid, gak bisa. Tidak bisa dibantu, tidak bisa dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Nabi tidak bisa, apalagi salihin, apalagi para aulia, apalagi yang lainnya. Wa raghiba ilaihim liyashfa'u lahu wa yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Maka ini bantahan bagi mereka yang berharap, mengharapkan pembelaan, mengharapkan syafaat pada orang mati, pada orang saleh. Nah, fa'inna dhalika huwa syirk. Karena yang demikian kesyirikan. Meminta pembelaan kepada orang mati, walaupun dikatakan wali, walaupun dikatakan orang soleh, tidak boleh. Itu meminta pada selain Allah. Berdoalah kepada Allah wahdahu. Memintalah kepada Allah saja. Satu-satunya. Jangan berdoa pada yang lain. Haramahullahu ta'ala. Karena meminta kepada yang lain adalah kesyirikan yang diharamkan. Huwa syirk alladhi haramahullahu ta'ala. Itu kesyirikan yang diharamkan oleh Allah. Wa qama nabiyuhu bil indari anhu. Yang Nabi sudah memperingatkan. Sudah menegakkan peringatan. Daripadanya. Sebagaimana Allah khabarkan tentang musyrikin. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Seperti musyrikin yang Allah khabarkan tentang mereka dalam Al-Qur'an. Mereka-mereka yang mengambil selain Allah sebagai pembela-pembela. Ini meminta pembelaan kepada selain Allah. Alasannya selalu berkata, mana abuduhum? Kami enggak nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya menjadikan mereka sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kami pada Allah. Sebagai perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu alasan klasik. Alasan musyrikin yang dulu. Kenapa dipakai oleh orang-orang yang sekarang? Kenapa alasannya alasan musyrikin? Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Mintanya kepada orang mati, mintanya kepada orang soleh yang sudah mati, mintanya pada kuburan-kuburan. Dengan alasan perantara kepada Allah Ta'ala. Selalu setiap ditegur, kenapa minta pada orang mati? Kenapa minta pada para wali yang telah wafat? Jawabannya, haulai syufa'auna indallah. Mereka pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Subhanallah. Alasannya sudah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Az-Zumar, dalam surat Yunus, dan lain-lain. Surat Az-Zumar ayat 3, surat Yunus ayat 18. Bahwa alasan mereka selalu seperti itu. Ini pembela kita nanti yaumul qiyamah. Ini pembela kita yaumul qiyamah. Kalau kita di hadapan Allah nanti akan dituntut begini, tuntut begitu oleh Allah, kita punya pembela. Karena mereka itu orang-orang dekatnya Allah SWT. Astagfirullah. Jangan digambarkan seperti tuan raja di dunia. Jangan digambarkan seperti presiden. Kalau engkau punya link kepada orang dekatnya, kemudian bisa selamat. Jangan. Nabi SAW. Imamul Anbiya. Imamnya para Nabi. Berkata, La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Enggak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. La ughni ankum minallahi syai'a. Ucapan yang sahih. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan lainnya. Allah salam al-afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.